Tuhan, kami mau belajar percaya dan setia kepada-Mu. Kami menyadari untuk suatu proses kami beriman dan percaya kepada-Mu Tuhan, ada banyak hal yang harus kami lewati, melalui ujian, melalui penderitaan, melalui pergumulan hidup. Di sanalah kami bertumbuh dalam iman kepada-Mu ya Tuhan. Hari ini kembali kami datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami setiap kali kami datang beribadah. Biarlah hati kami terbuka, iman kami bertumbuh, dan kami dibentuk semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, tolonglah setiap kami. Tuhan, jamahlah setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau memampukan kami untuk hidup, untuk tinggal di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Tanpa saya sadari saudara ya, setiap kali saya berkhotbah itu berarti saya harus mengenakan jubah dan mengadakan perjamuan kudus. Walaupun itu sudah saya tahu sejak zaman dulu saudara ya, sejak sebelum jadi pendeta juga tahu hal itu saudara ya. Tetapi kadang-kadang saya baru menyadari bahwa setiap kali kita beribadah ya, dalam ini dalam konteks saya pribadi, saya harus mempersiapkan bukan sekedar ibadah penyampaian firman, tetapi saya harus menyiapkan perjamuan kudus. Apa susahnya saudara perjamuan kudus? Saya rasa tidak banyak berbeda saudara ya, tetapi persiapan lebih untuk kita mengingat-ingat menyambut perjamuan kudus. Dan kerap kali saudara dalam mempersiapkan firman, mulai dari mau awal baru ingat saudara, oh iya perjamuan kudus. Saudara-saudara, adakah kita, saya dan saudara juga sama saudara ya, mengingat ada perjamuan kudus? Dan setiap kali awal bulan ya, awal bulan puji Tuhan ya, yang kerja mendapat gaji saudara ya, tetapi awal bulan juga Tuhan menyediakan bagi saudara dan saya untuk datang beribadah dan menikmati perjamuan kudus. Ada orang-orang yang mungkin karena sudah 1-2 bulan, 1-2 tahun, bahkan puluhan tahun ikut perjamuan kudus, sehingga sudah tidak merasakan apa itu perjamuan kudus. Mau ada perjamuan kudus kah, mau enggak, ya sudah. Kalau dalam pemahaman ini dia sudah biasa, dalam pemahaman ini dia hidup lurus, baik juga saudara ya. Jadi memang kehidupannya selalu kudus, kehidupannya selalu mengingat akan Kristus. Namun yang menjadi permasalahan ketika kita terlalu terbiasa dalam perjamuan kudus dan kita tidak mempedulikan perjamuan kudus. Saya rasa ini menjadi momentum di mana setiap perjamuan kudus mari bersama-sama mengoreksi diri. Mari bersama-sama mengingat dan mempersiapkan hati. Saudara-saudara, itu pengalaman saya, bahkan saya baru menyadarinya ya ketika harus memimpin perjamuan kudus saudara ya. Kalau di Cimone ya sudah pasti tiap awal bulan ya. Di tempat lain ya kalau dapat jadwal saja kan begitu saudara ya. Saudara-saudara, hari ini memasuki bulan Mei, kita mengambil satu tema yang melanjutkan dari surat Filipi saudara ya. Kita bisa melihatnya tentang kesaksian dalam penderitaan, atau penderitaan yang menjadi kesaksian saudara ya. Ini dua hal yang dibalik saudara ya. Kesaksian dalam penderitaan. Saudara, satu kali ini dalam percakapan kumpul beberapa orang saudara ya, itu kemudian dia berkata begini, wah saya ini yang paling tidak senang, saya ini yang paling saya takutin, dan saya yang paling saya hindari adalah penderitaan. Nah, karena dia membuka dengan pernyataan itu, saudara, kemudian kita diskusi. Maksudnya apa gitu ya, saudara ya. Kemudian dia bercerita, pernah sekali waktu saya membuka jendela ingin memperbaiki, tiba-tiba tangannya tersengat listrik. Memang ada kabel yang terkelupas dan dia tidak tahu. Dan dia merasa sampai hari ini kalau dia pegang listrik, dia sangat hati-hati karena ketakutan, saudara. Padahal sebagian orang lain yang tersengat listrik itu sudah biasa, saudara ya. Orang-orang yang memperbaiki listrik, saudara ya, tahu tentang listrik, dia tidak takut listrik. Karena menurut survei, saudara ya, hanya sepersekian persen, jadi enggak nyampe mungkin seperseribu persen itu orang yang tersengat listrik meninggal, saudara ya. Kebanyakan orang tersengat listrik meninggal bukan karena listriknya, karena refleks yang keliru. Refleks keliru itu karena dia tersengat, dia pengen menghindari tapi dia takut jatuh, dia pegang erat-erat, jadi dia meninggal gitu ya. Atau karena dia tidak memperbaiki listrik, dia tidak tahu harus posisi seperti apa. Kami orang-orang teknik sudah diajarin ya, bahkan kami tanpa test pen juga berani pegang listrik gitu ya. Pak Kardianto suka bercanda, wah kalau listrik mas saya ngeceknya pakai lidah juga berani, dia ngomong gitu, saudara ya. Saudara, sementara bagi orang tertentu listrik itu sangat mengerikan dan itu merupakan penderitaan, bagaimana orang tersengat, saudara ya. Nah, kalau menurut saudara, apa itu penderitaan? Apa yang menurut saudara hal menderita? Ada orang yang begini, saudara ya, waduh, dalam pengertian yang tidak diingini, saudara, yang tidak, yang ditakuti, dia tidak mau. Apa yang menurut saudara dan saya, ya kira-kira apa yang paling kita takutin itu apa, saudara, yang paling bagi kita tidak nyaman, saudara? Saudara, ada orang yang paling tidak mengingini atau paling dia ditakuti gini, saya nih ya, kalau keluar rumah terus saya belum pakai make up gitu ya, belum beres-beres, waduh, saya, wah, mendingan saya enggak makan seharian enggak apa-apa gitu ya, daripada saya keluar tanpa make up gitu ya. Dia tidak mengingini kondisi seperti itu. Jadi dia mati-matian make up bagi dirinya itu penting. Saudara, saya dulu kerap kali diledek, saudara ya, waktu kecil sering berkeringat, terus orang ngomong, udah kamu ini baunya, gitu kan. Habis kita keringatan, saudara ya, orang keringatan gak bau kan aneh juga, saudara ya. Itu natur bau manusia. Tetapi karena itu sering dikatakan oleh keluarga, kemudian satu kali saya makan pete, saudara ya, dimarahin lagi, saudara ya, sudah tahu bau badan masih makan pete. Gara-gara itu, saudara ya, hari ini saya tidak makan pete karena kehilangan cita rasanya, saudara ya. Jadi saya bisa makan pete hari ini tapi kehilangan cita rasanya. Saudara, banyak orang yang merasa tidak nyaman, merasa dia paling dia hindari, saudara ya. Nah, yang kalau saya paling saya hindari kadang karena dari kecil begitu kan, saya rasa enggak nyaman kalau badan saya bau, saudara ya. Kalau saya berkeringat gitu saya tahu sebentar lagi pasti bau, saudara ya. Dan saya menghindari hal itu. Kalau saya lagi berkeringat kemudian ada orang di sekitar saya mencoba menarik diri, saudara ya. Karena saya enggak mau orang mencium bau badan saya, saudara ya. Saudara, banyak hal di dunia ini yang kita tidak ingini, kita hindari. Ada pula orang-orang yang kita kalau lebih spesifik memikirkannya, saudara ya, apa yang paling kita tidak sukai? Wah, kalau keinginan saya tidak dipenuhi. Kalau keinginan saya tidak dipenuhi, maka saya merasa ini paling tidak nyaman, paling saya hindari. Makanya saya berusaha maksa orang untuk mengikuti keinginan saya. Karena kalau itu tidak sesuai dengan ide saya, dengan desain saya, dengan kemauan saya, maka itu tidak menyenangkan. Itu pun pernah saya alami, saudara ya. Tanpa saya sadari, kerap kali kalau saya ingat-ingat, saudara ya, waktu bermain di kampung, saya termasuk satu kampung itu yang Tionghoa paling 1-2 orang, saudara ya. Namun saya ini termasuk orang yang seringkali mengatur, saudara ya. Kalau ada permainan, ini, kelompok ini, gitu ya. Saya lihat, ini kelompoknya anak-anak besar, ini anak-anak kecil. Saya ngomong, saya gak mau. Harus dibalik, harus di mix. Supaya imbang, permainan indah. Saudara, tanpa saya dari ketika saya terus ikut campur, terus setiap kali saya bermain, saya mencoba menjadi, ini gak baik. Saya ingin keinginan saya dipenuhin, saudara ya. Tanpa saya sadarin, disitulah saya mendapat julukan gitu, saudara ya, kamu ini suka ngatur gitu ya, sampai orang tidak suka, saudara. Dan saya tidak menyadari, saudara ya, karena itu natur dari kecil. Namun bertumbuh dewasa, mulai saya memahami apa itu yang harus saya takutin, apa yang harus saya hindari. Bahkan anehnya, saudara ya, saudara tahu nggak, saya ini paling tidak bisa pakai baju merah, saudara ya. Saya kalau pakai baju merah itu sudah perasaan saya kacau, saudara ya. Saya tidak tahu kenapa, saudara ya. Saya kalau pakai baju merah bingung, saudara ya. Waktu di Jogja saya cerita seperti itu, teman-teman tahu, saudara ya. Waktu saya dalam satu kepanitiaan pilih warna merah, saudara ya. Coba kita lihat Pak Bagio pakai merah enggak gitu ya. Saya pakai, saudara ya. Kenapa? Karena ketika saya bertambah dewasa, bertambah mengenal diri, bukan berarti sudah sempurna. Saya mengerti apa itu penderitaan, apa itu yang tidak saya ingini, apa yang saya takuti, apa yang saya hindari. Saya mulai menyadari, saudara. Oh, ternyata warna merah tidak apa-apa. Warna merah cuman, oh mungkin tanpa saya sadari, image di kepala saya, imajinasi saya ketika orang menggunakan merah itu seperti wanita feminim. Dan saya tidak ingin dikatakan feminim, saya ini cowok gitu, saudara ya. Ternyata itu penyebabnya. Setelah saya menyadari, ada kaos merah di rumah, saya pakai. Tapi makainya waktu malam, waktu tidur, saudara ya. Jadi gak ketahuan orang, saudara ya. Lama-kelamaan sekarang bagi saya bodoh amat, saudara ya. Bodoh amat mau pakai merah, mau pakai kuning, saya tidak peduli. Saudara, banyak hal yang kita takutin, yang tidak membuat nyaman, yang perlu kita hindari. Apakah itu diantaranya penderitaan? Bahkan kadang ada candaan diantara kita, orang ngomong, wah, saya paling tidak suka, saya paling takut kalau menderita. Kalau menderita maksudnya kalau miskin. Ada orang yang seperti itu. Sehingga dia melihat orang miskin dalam penderitaannya karena dia tidak mau, dia tidak ingin dekat-dekat, dia pun tidak mau dekat-dekat dengan orang yang miskin. Karena baginya itu penderitaan. Lalu efeknya apa yang terjadi? Dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia belajar dengan sungguh-sungguh untuk supaya tidak miskin. Satu sisi baik, satu sisi. Tapi apakah benar? Saudara, ternyata ini perlu kita pikirkan secara serius, saudara ya. Kalau kita berpikir ulang-ulang dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita tidak lagi memikirkan tentang penderitaan itu apa. Apa yang harus saya hindari? Penyakitkah? Kondisikah? Atau sesuatu? Tapi yang jauh harus kita pikirkan adalah mengapa kita menderita? Mengapa kita takut hal seperti itu? Mengapa kita menghindari hal seperti itu? Atau apa penyebabnya? Karena apa kita takut? Itu yang lebih perlu kita pikirkan. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12, mari kita melihat dan kita membaca secara bergantian. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-26 kita akan baca secara bergantian. Kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Sebab apa yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagaimana kesaksian Paulus dalam penjara, ini merupakan hal yang ironi, bukan? Karena dia di penjara, dia dalam kondisi ditahan, dan semua orang tahu ketika kita berkata di penjara, apa yang ada dalam pikiran? Orang yang salah, orang yang karena melanggar aturan, orang yang harus fisiknya dikurung, dibatasi, supaya dia tidak melakukan pelanggaran yang lebih jauh lagi. Saudara-saudara, itu pun terjadi di jemaat Filipi. Ketika mereka sudah mendengar tentang Injil, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Mereka kemudian berjemaat menjadi satu jemaat. Tiba-tiba mereka mendengar bahwa Paulus di dalam penjara. Apa yang terpikir dalam hati jemaat? Waduh, bagaimana dengan pemberitaan Injil? Lalu apa yang akan terjadi dengan jemaat? Maka itu terjadi kekacauan. Lalu Paulus menulis surat ini. Saudara, mari kita melihat, coba kita ambil konteks yang dekat dengan kita. Seandainya tiba-tiba ya hamba Tuhan di sini ditangkap, dimasukkan penjara. Ya, saudara, ada kemungkinan sebagian orang yang langsung mundur. Waduh, saya gak mau ikut-ikut nih. Urusan itu urusan orang lain. Mungkin ada jemaat yang marah, saudara, ya. Waduh, kenapa? Ada yang karena mau membela. Saudara, Paulus ketika dalam konteks seperti itu, dia justru berkata ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, saudara, ya. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu. Paulus melihat, mendengar ada kekacauan, ada ketakutan, ada kebingungan di dalam jemaat Filipi. Terus dia ingin memberitahukan supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, boleh saya menderita, boleh saya mengalami, menerima ketidakadilan. Tetapi saudara perlu tahu bahwa ini menyebabkan kemajuan Injil. Dan saya tahu hidup saya ini untuk memberitakan Injil. Jadi entahkah saya menderita, entahkah saya dipenjara, entahkah saya mendapatkan berkat atau sukacita, bukan itu poinnya. Tetapi Injil diberitakan. Jadi jangan takut. Dan Paulus, kalau kita kemudian membaca bagian-bagian berikutnya, membandingkan dengan surat-surat lain, mengapa Paulus tidak takut? Mengapa Paulus jelas dia tahu pemenjaraannya ini tidak akan mempengaruhi Injil. Karena Injil bukan bergantung kepada Paulus, tetapi sebaliknya Paulus yang bergantung terhadap Injil. Injil bukan karena usaha Paulus, tetapi Pauluslah yang mendapatkan Injil itu. Dan Injil tidak bergantung pada pribadi-pribadi pemberita. Tetapi sebaliknya Kristus yang menjadi kabar sukacita itu. Karena itu Paulus tenang saja, tetap lakukan ibadah, tetap menjadi orang Kristen yang baik. Tidak usah takut. Bahkan kemudian Paulus memberikan penegasan, telah jelas bagi seluruh istana. Orang-orang yang ada dalam proses pemenjaraan itu, mungkin ada pengadilan, mungkin ada kepala penjara, orang-orang di sana pasti heboh. Pasti mereka berkata, ini kan orang yang tidak bersalah. Dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak mengadakan teror. Kenapa dipenjara? Paulus tahu, walaupun dia menderita, dia tahu bahwa ini harus dialaminya. Bahkan kemudian dia berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena aku dipenjara, karena aku menderita. Dan mereka malah sebaliknya berani berkata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru-baru ini sudah mengikuti pileg, ya, pemilihan legislatif, saudara ya. Saudara-saudara, coba kita bandingkan dan kehidupan kita kalau seorang pemimpinnya kemudian ditangkap, saudara ya. Wah, saya melihat ya beberapa yang pemimpinnya ditangkap, ada yang berkata, oh tenang, nanti kan terbukti siapa yang salah, yang enggak, gitu ya. Ada pemimpinnya yang ditangkap langsung heboh, saudara ya. Wah, ini pasti ada persekongkolan yang jahat ini. Buktinya begini-begini, tidak mungkin pemimpin saya salah. Saudara, mengapa kita sampai membela diri seperti itu? Kan toh akhirnya terbukti, saudara. Karena itu pesan dari bagian ayat ini, ayat 12, 13, 14 sampai bagian ini dituliskan, saudara, tentunya kita bisa mengambil kesimpulan. Firman Tuhan ingin mengajarkan kepada saya dan saudara, sejauh mana kita mengenal Tuhan, sejauh mana saudara dan saya jadi orang Kristen dan berkata beriman kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kalau saya tanya, saudara pasti yakin Allah berkuasa enggak? Berkuasa, amin, saudara ya. Tapi pertanyaannya, dalam kehidupan kita yang berkuasa Allah atau saya? Kadang-kadang karena kita merasa ini yang paling baik, kita merasa ini paling benar, maka saya memaksakan cara ini. Tuhannya di mana? Tuhan harus mengikuti cara saya. Ini masalah besar. Alkitab menceritakan dari awal sampai penulisan Alkitab ini selesai, saudara, berapa banyak keadilan itu diputarbalikkan. Berapa banyak orang yang saleh itu menerima ketidakadilan, dan mereka menerimanya semuanya karena dia tahu dan berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kalau boleh saya simpulkan, saudara ya, kalau terjadi sesuatu baik di luar, di dalam gereja, di dalam keluarga, mari kita justru belajar ketika ada penderitaan, ada kesulitan, belajar bergantung, berharap kepada Tuhan. Jangan sibuk menata masa depan kita. Bukan tidak boleh menata masa depan, saudara ya, tapi menata pak masa depan sampai kita memaksakan sampai harus begini, saudara, itu berarti kita sudah melanggar otoritas Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi dalam kasus-kasus terjadi perselisihan, maka seharusnya kalau kita belajar dari firman Tuhan, terlebih dari Yesus Tuhan kita, ketika dia ditangkap, ketika dia harus disalib, dia tahu memang tujuanku hidup di dunia ini menanggung dosa manusia. Jadi saya harus menerima itu. Fitnahan, cercaan, salib, dia sadar sepenuhnya. Saudara-saudara, mari kita membandingkannya di dalam 1 Petrus 4, saudara ya. 1 Petrus 4, kita lihat surat 1 Petrus pasal yang keempat. Kalau sudah mendapatkannya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-13 berkata demikian ya. Ini konteksnya menderita sebagai orang Kristen. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Saya ulangi, sebaliknya, bersukacitalah dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Saudara-saudara, Petrus mengingatkan kita kalau menderita, mengalami kesulitan, tidak perlu kita malu. Kalau itu memang harus menjadi bagian kita, kalau itu memang diizinkan oleh Tuhan, mengapa kita menderita, mengapa kita malu? Ya, yang menjadi garis besar dari pesan Petrus ini, jangan sampai saudara dipenjara karena kesalahan saudara, karena mencuri, berbohong, merampok, menipu. Kalau itu, maka kita harus bertobat dan malu, saudara. Kalau penderitaan itu penyebabnya bukan karena kesalahan kita, maka kita tidak perlu malu. Ya. Tapi kalau memang karena kesalahan kita, maka disitulah kita belajar. Kalau bukan kesalahan kita, lalu kesalahan apa? Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi. Dan mungkin Tuhan izinkan kesulitan penderitaan itu kita lewati dan kita tanggung. Jangan lari dari hal itu, saudara, karena itu memang bagian yang Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, kalau kembali ke dalam surat Paulus, saudara, maka kita tahu Paulus mempunyai pemahaman yang jelas siapa Tuhan yang dia layani, apa Injil yang dia beritakan, dia tahu dengan jelas. Saudara, lalu aplikasinya dalam kehidupan kita ini bagaimana, saudara ya? Coba kita berinteraksi dengan diri kita sendiri. Saya ini menderita, malu karena apa? Mengapa ini terjadi? Ya. Apa karena saya ingin membela kebenaran? Saudara, orang-orang tertentu dia menyatakan front pembela, gitu saudara ya. Pembela kebenaran. Di kekristenan diajarkan begitu, saudara. Kalau ada orang yang ngomong ini demi kebenaran, pembela kebenaran, terus saya ledekin gini ya, kamu pembela kebenaran atau pembela kebetulan? Tahu bedanya betul sama benar, saudara? Nah, kalau pengen tahu di situ, saudara ya, kalau benar pembela kebenaran sama pembela kebetulan, saudara ya, di kekristenan tidak ada pembela kebenaran. Kita tidak diminta untuk membela kebenaran. Kita diminta untuk menjalankan kebenaran. Biarlah kebenaran itu, Kristus sebagai sumber kebenaran itu yang membela saya, yang membela saudara. Ini konsep yang Paulus sadari. Saya tidak perlu membela diri. Saya tidak perlu takut akan menderita. Saya tahu Injil yang saya beritakan. Saya tahu kebenaran yang saya sampaikan, yang saya jalani. Itu kebenaran yang akan menolong dan akan melindungi saya. Saya tertarik oleh statement seorang pengusaha di Sunter, saudara ya. Ketika dia memulai usahanya sebagai kontraktor, saudara ya. Dia dengan idealismenya, dari lulus universitas, dibina dalam perkantas, tumbuh menjadi seorang Kristen yang berdedikasi. Kemudian dia dengan idealisnya, kemudian dia coba ikut proyek tender yang disampaikan. Ya, satu kali dalam tender, saudara ya, dia menghitung, dia memberikan ulasan yang tepat dan harga yang menurut dia relatif minim. Ketika tender itu masuk, dia ditolak, saudara ya. Karena dia tidak memberikan fee, dia tidak memberikan apa-apa, dia ditolak. Dia kecewa, saudara ya. Dia sudah berdoa sebagai anak muda yang punya idealisme ya. Dia berpuasa, dia ingin mengabdikan dirinya dalam dunia pembangunan, saudara ya. Tapi justru dengan kerinduannya itu gagal. Dalam tanda kutip gagalnya, saudara ya. Saudara, kemudian proyek itu diserahkan kepada kontraktor lain. Berjalan 1-2 bulan, saudara ya. Kemudian ada inspeksi. Ketika proyek perumahan yang dijalankan itu dicek, saudara ya, ternyata banyak hal yang janggal. Lalu pemilik tender itu marah, saudara ya. Dia tarik, kemudian dia panggil pengusaha ini, saudara ya, anak muda yang jadi kontraktor di Sunter ini. Oke, saya serahkan ke kamu. Sejak saat itu usahanya terus bertumbuh. Saudara-saudara, dia tahu kebenaran yang harus dia lakukan, berita yang harus dia sampaikan. Dia tidak takut kalau tidak mendapatkan tender. Saudara, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, kadang kita cenderung berani berbohong, tipu-tipu, melakukan hal-hal yang tidak berkenan demi tidak mau rugi, tidak mau menderita. Paulus dengan jelas menegaskan, saya menderita tidak apa-apa, yang penting berita sukacita itu. Saya rugi tidak apa-apa, yang penting nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, ini menunjukkan kematangan, kedewasaan Paulus. Sehingga diberikan penekanan dalam Filipi, ya, ayat berikutnya, saudara. Kemudian kita melihat ya, ayat yang ke-15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri, dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus kembali memberikan penegasan dalam dunia ini, bahkan dengan maksud yang bahkan dalam tujuan yang sama, ya, ingin menyampaikan Injil. Itu pun ternyata ada yang pemberita Injil sungguh-sungguh, ada pemberita Injil yang dalam tanda kutip. Saudara-saudara, pemberita Injil yang seperti ini yang bagaimana, saudara? Tentunya kalau secara teori kita tahu, oh ini pemberita Injil yang ingin mencari nama. Oh ini pemberita Injil yang memang karena dia mencari pengaruh. Oh ini orang yang melayani dan memberitakan Injil karena jabatan, karena pujian, karena hal lain. Saya yakin sepenuhnya saudara tahu. Tetapi masalahnya ketika itu terjadi pada kita, ketika itu terjadi dengan perasaan dan emosi dan ide kita, maka kadang kita tidak menyadari. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kedewasaan, perlu mendapatkan pegangan yang jelas dalam pelayanan, dalam memberitakan Injil. Bukan aku lagi. Paulus mengajarkan, aku menganggap masa laluku, diriku ini sampah. Aku melupakan apapun jabatanku, tapi aku melayani Tuhan, bahkan aku ikut menderita. Saudara-saudara, itu yang dikatakan Paulus dalam Roma. Dia tahu memberitakan Injil, melayani Tuhan bukan lagi tentang aku, egoku, bukan. Tetapi tentang apakah berita Injil itu sudah disampaikan. Memang kalau kita melihat mungkin kita bisa menafsirkan yang keliru, ya. Dikatakan aku tetap bersuka cita baik dengan maksud palsu ataupun dengan maksud yang jujur tentang hal itu, aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Paulus tidak bersuka cita karena orang-orang yang palsu ini, saudara ya. Tapi Paulus bersuka cita karena dia tahu yang diberitakan itu Kristus, Injil. Dan Kristus tidak bisa dikalahkan dengan orang-orang yang maksudnya palsu. Kristus lebih besar. Kristus mampu memakai yang jahat itu justru untuk menyampaikan berita Injil. Dia tahu, kalau saya ilustrasikan begini saudara ya, itu tidak penting nanamnya pakai cangkul, pakai sendok, pakai apa, itu enggak penting ya saudara ya. Terserah mau pakai apa, pupuknya mau apa saja silahkan, mau disirami silahkan. Tapi Paulus tahu bahwa kehidupan satu benih itu bukan karena itu semua, tetapi karena di dalamnya ada kehidupan. Paulus sadar ada orang yang gak benar, ada orang yang brengsek bisa memberitakan Injil, saudara ya. Bukan berarti Paulus sukacita itu, tidak. Paulus sukacita karena benih Injil itu dari Tuhan. Dan yang mengerjakan seseorang bisa percaya itu karena Roh Kudus. Karena hal itulah Paulus punya keyakinan, saya tetap sukacita, saya tetap percaya bahwa semuanya itu bisa terlewati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menyadari hal itu, bahwa sesungguhnya semuanya itu karena berkat Tuhan. Dan kemudian dalam kematangannya, dalam kedewasaannya, dia selain menerima penderitaan itu, dia tetap menyampaikan berita Injil dan tidak pusing dengan orang lain. Saya senang dengan seloroh dari seorang rekan hamba Tuhan. Dia selalu berseloroh gini, dalam kesulitan, dalam kebingungan, dia selalu berseloroh dan berkata, ya yang penting Kristen, gitu ya. Ada permasalahan dalam dilema, dalam pide, gini, yang penting Kristen, saudara ya. Dia ingin mengutamakan, ingin mengatakan bahwa sesungguhnya karena kasih karunia Tuhan, mau pakai cara ini, mau pakai cara itu, terserah, yang penting Kristen. Saudara-saudara, saya yakin ini statement yang keluar dari kematangan seseorang. Dia tidak lagi takut menderita, mengalami kesulitan. Saya disuruh ke sana, saya disuruh ke sini, saya melakukan ini, tidak penting bagi saya, yang penting itu Tuhan dimuliakan. Yang penting Kristen. Saya ingat sekali seloroh itu yang terus disampaikan ketika ada kesulitan dan pergumulan, saudara ya. Dan apa yang Paulus saksikan dalam pemenjaraannya, dalam penderitaan, bagian yang terakhir, saudara ya, Paulus membuat satu statement yang luar biasa. Statement yang pasti bukan keluar dari mulut orang yang sembarangan. Dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jelas dia berkata itu. Mati keuntunganku. Saya ingin belajar seperti ini, saudara ya. Bagiku hidup Kristus. Udah jangan mikirin yang lain. Dalam perenungan mempersiapkan bagian ini, muncul dalam pikiran saya begini, saudara ya. Saudara, sudah terima Kristus enggak? Sudah. Sekarang pertanyaannya begini, saudara. Kristus menjadi milikmu atau saudara menjadi milik Kristus? Mari kita pikirkan. Kristus menjadi milikku atau aku menjadi milik Kristus? Kalau saudara berkata Kristus milikku, ya baik, saudara puji Tuhan, daripada saudara memiliki yang lain, saudara ya. Tetapi jangan pakai Jangan perkosa Tuhan, kemudian dia harus mengikuti, karena engkau milikku, maka kalau aku minta engkau beri, kalau aku sakit engkau sembuhkan. Saudara, mungkin orang yang baru mengenal Tuhan, dia berkata, aku cinta engkau, engkau milikku. Betul, saudara ya. Tetapi jangan berhenti di sana, terus sadari, dan sampai kita bertemu, bertumbuh, dan kita berkata, Tuhan, aku ini milikmu. Kalau aku hidup, aku akan melayani engkau. Apa yang terjadi atasku, dihinakah, apapun, jalan terus. Jangan pusing dengan apa kata orang. Apalagi kita kalau melihat konflik, kita selidiki di Filipi, saudara ya, konfliknya rumit sekali. Ada masalah adat istiadat, ada orang-orang Yahudi, kaum Farisi dan Taurat. Dan ini bukan orang yang sembarangan, saudara. Paulus bisa dijebak, tapi Paulus tidak pusing dengan mereka itu. Saya tahu yang aku layani bukan tergantung kekuatanku. Saudara, ini kematangan Paulus yang kalau kita lihat, kita bandingkan, saudara, ketika Paulus jadi orang Farisi, ahli Taurat, dia ingin membela kebenaran, dia ingin menyatakan kebenaran dengan menangkap orang Kristen, dengan menegakkan aturan Taurat yang menurut dia, dan dia tersesat, saudara. Tapi setelah dia dewasa, dia mengenal siapa Tuhannya, dia belajar mengenal siapa dirinya, dan dia kemudian memahami hidup untuk Kristus. Sampai-sampai dia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi yang mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu. Sekalipun supaya kamu, dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam Injil. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita takut akan kesulitan dan penderitaan. Bahkan kita dibingungkan oleh hal-hal yang sementara ini. Mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan melalui perjamuan kudus. Mari kita diingatkan kembali, saudara sudah ditebus. Saudara sudah menjadi milik Kristus. Mari seluruh hidup kita terfokus nama Tuhan dimuliakan atau tidak. Mari kita tundukkan kepala. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, agar kami bersikap tepat atas penderitaan yang kadang menakutkan dan kami hindari. Di sini kami belajar apa yang dialami oleh Paulus. Dia tahu, dia sadar semuanya itu jika Tuhan mengizinkan. Sekalipun harus menderita, Paulus menerima dengan luar biasa. Kami mau belajar Tuhan, bahkan ketika kami menerima perjamuan kudus, kami sadar kami milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.